Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. As-su'al tsalits asyar. Pertanyaan yang ke-13. Ma hukmu isti'malil ibrillati fil warid wal ibrillati fil 'adal? Wa mal farqu bainahuma? Wadhalika lissa'im. Apa hukum menggunakan suntikan yang diarahkan ke urat dan suntikan yang diarahkan ke otot, dan apa perbedaan antara keduanya, suntikan di urat dan suntikan di otot? Wadzalika lisaim, yaitu apa hukumnya untuk orang yang berpuasa? Apakah berpengaruh terhadap puasanya ataukah tidak? Al-jawab, jawabannya, as-sahih annahuma la tufattiran. Pendapat yang sahih ini menunjukkan adanya perselisihan. Kata beliau, pendapat yang sahih adalah keduanya tidak membatalkan puasa. Wa innamal lati tufattir hiya ibrut taghdiyah khassah. Hanya saja yang membatalkan puasa adalah suntikan yang berisi nutrisi, atau makanan, atau yang menyebabkan energi, tenaga, atau vitamin, atau gizi, atau yang semisalnya. Ini yang membatalkan puasa. Jika suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik lewat urat ataupun lewat otot, adalah suntikan tagdhiyah, yang berupa nutrisi, menghasilkan kekuatan, energi, sehingga orang tidak perlu makan atau minum, Namun apabila suntikan tersebut bukan yang seperti itu, suntikannya murni dawa, obat, atau yang semisalnya, maka tidak membatalkan puasa. Wa hakadha akhdhud dam litahlil, demikian pula mengambil darah untuk diperiksa atau untuk dites. La yuftiru bihi shaim, tidak membatalkan orang yang berpuasa. Tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa. Li'annahu laisa mislal hijamati. Ya, demikian karena itu tidak seperti hijamah, tidak seperti bekam. Sekedar mengambil beberapa tetes darah, untuk diperiksa atau dites, ini tidak membatalkan puasa karena itu tidak seperti berbekam. Ammal hijamatu fayuftiru bihal hajim wal mahjum fi asahi aqwalil ulama. Adapun berbekam maka bisa membatalkan puasa orang yang membekam, ya, tukang bekamnya, dan orang yang dibekamnya, menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftarul hajim wal mahjum. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Nah. Taib. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat berbekam tidak membatalkan puasa. Nah, mereka beralasan hadis ini mansukh dengan hadis lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Nah, kesimpulan jawaban pertanyaan ke-13 ini, ya, adalah bahwasannya suntikan tidak membatalkan puasa kecuali jika suntikan tersebut adalah suntikan tagdhiyah, ya, yang berisi nutrisi sebagai pengganti makanan dan minuman, ya. Sama saja suntikan di urat, impus, ya, ataupun di otot. Nah. As-su'alur rabi asyar, pertanyaan yang ke-13, yang ke-14. Ma hukmu isti'mali ma'junil asnan wa qutratil udhun wa qutratil anf wa qutratil 'ain lis-sha'im wa idza wajada as-sha'imu ta'mahuma fi halqatin fa madza yasna'? Apa hukum menggunakan odol untuk gosok gigi ketika berpuasa? Juga apa hukum menggunakan tetes telinga dan tetes hidung dan tetes mata untuk orang yang berpuasa? Dan apabila orang yang berpuasa mendapati adanya rasa, ya, rasa cairan yang diteteskan tersebut, ya, didapatkan rasanya fi halqah, di tenggorokannya, ya, misalkan dia tetes hidung, ya, sampai terasa di tenggorokannya, atau tetes mata atau tetes telinga sampai terasa di tenggorokannya, famadza yasna, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah berpengaruh terhadap puasanya atau tidak? Al-jawab, jawabannya, tanziful asnan bil ma'jun la yuftiru bihi shaim, kasiwak. Membersihkan gigi dengan menggunakan odol itu tidak membatalkan puasa. Kasiwak, seperti siwak. Bagaimana seseorang menggunakan siwak, ya. Yang dalam siwak tersebut pun, ya, siwak yang berupa oud, batang ataupun akar pohon, ya, ada sejenis rasa yang kuat. Nah, sama seperti odol, ya, sehingga tidak mengapa, ya. Seorang yang berpuasa dia menggosok giginya dengan menggunakan odol atau dengan siwak dan yang sejenisnya. Wa alaihi at-taharruz min dhahabi syai'in minhu ila jawfih. Tetapi wajib bagi dia untuk berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang masuk ke tenggorokannya. Wajib bagi dia untuk berhati-hati agar tidak ada odol atau yang na'am, semisalnya masuk ke tenggorokannya. Artinya ketika menggosok gigi dengan odol harus hati-hati, ya. jangan terlalu semangat. Fa in ghalabahu syai'un min dzalik biduni qasdin fala qada'a alaihi. Dan apabila ada sesuatu dari odol tersebut yang masuk ke tenggorokan biduni qasdin, tanpa sengaja, ya, maka fala qada'a alaihi, tidak ada kewajiban qada atasnya. Artinya puasanya tetap sah. Kenapa? Karena tidak sengaja. Nah, Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami apabila kami lupa atau tidak sengaja. Sehingga kalau gosok gigi dengan odol atau semisalnya, kemudian enggak sengaja ada yang masuk, ya, maka tidak membatalkan puasa dan tidak wajib qadha karena tidak sengaja. Demikian pula ketika kumur-kumur berwudu, kumur-kumur dan istinsyak, enggak sengaja ada yang masuk, ya, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Dan tidak wajib qadha atasnya, ya, karena dia tidak sengaja melakukannya. Kemudian kata Syekh, wa hakadha qutratul ain wal udhun la yuftiru bihi masaim fi asahi aqwalil ulama. Demikian pula tetes telinga, tetes mata dan tetes telinga, ya, tidak menyebabkan batalnya orang yang berpuasa, atau tidak menyebabkan batalnya puasa. Menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Nah, tetes mata dan juga tetes hidung, tetes telinga, tidak membatalkan puasa. Fa in wajada ta'mal qutur fi halqatin. Dan apabila orang yang melakukan tetes mata atau tetes telinga ketika berpuasa, dia mendapati adanya rasa di tenggorokannya. Nah, mendapati rasa cairan tetesan tersebut. Fal qada alaihi fal qada ahwat. Kata beliau, mengkodok puasanya itu lebih hati-hati. Ya, kalau sampai tetes telinga dan tetes matanya itu sampai ke tenggorokannya. Ya, artinya dia mendapati rasa di tenggorokannya. Maka mengkodok puasanya lebih hati-hati. Itu ahwat. Ya, wala yajib, tetapi tidak wajib. Nah, tidak wajib mengqadha puasanya, ya. Artinya puasanya sah. Nah, walaupun dia tetes mata, kemudian setelah melakukan tetes mata, nah, ada rasa yang dia dapatkan di tenggorokannya. Atau dia melakukan tetes telinga, kemudian dia mendapati rasa di tenggorokannya. Nah, puasanya tetap sah. Tidak batal. Nah, hanya saja kata Syekh, kalau dia mengqadha itu lebih hati-hati. Ya. Namun tidak wajib mengqadhanya, ya, hanya kehati-hatian. Kenapa? Li'annahuma laisa manfadhaini lit-ta'ami wasyarab. Karena keduanya, mata dan hidung, mata dan telinga, mata dan telinga itu bukan saluran makanan dan minuman, ya. Bukan saluran makanan dan minuman. Ammal qutratu fil anf, adapun tetes hidung, ya, fala tajuzu, maka tidak boleh melakukan tetes hidung. Li'annal anfa manfadun, karena hidung itu adalah manfad, jalan, saluran. ya, makanan dan minuman. Ada saluran yang bersambung ke sana. Walihada qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa balig fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah untuk istinsyak, ya. Itu berdalam-dalamlah ketika menyedot air dengan hidung ketika istinsyak di dalam wudu, kecuali kalau engkau sedang puasa. Kalau sedang puasa jangan terlalu dalam ketika istinsyak. Nah, ini dalilnya. Taib. Alhasil, naam, tetes hidung, ya, apabila hanya sekedar di rongga hidung, ya, seperti istinsyak, ya, masukkan air ke beberapa senti dari lubang hidungnya, ya, maka tidak mengapa. Namun apabila tetes hidung tersebut menyebabkan sampainya ada rasa di tenggorokan, ya, nah, maka membatalkan puasa. Nah, sehingga hati-hati ketika melakukan tetes naam hidung, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berdalam-dalamlah ketika istinsyak, yaitu bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung ketika wudu, kecuali jika engkau sedang puasa, ya. Yang demikian karena khawatir kalau terlalu dalam akan masuk ke tenggorokan. Wa 'ala man yaf'alu dzalikal qada' li hadzal hadits. Dan atas orang yang melakukan itu, yaitu melakukan tetes hidung, ya, sehingga menyebabkan adanya rasa di tenggorokan, ya, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Li hadzal hadits, karena hadis ini. Wa ja'a fi ma'nahu in wajada ta'mahuma fi halqihi. Wallahu waliyut tawfiq. Nah. Itu apabila dia mendapati rasa, ya, nah, makanan atau minuman yang diteteskan di hidung tersebut, ya, apabila dia dapati rasanya di tenggorokan, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Wallahu waliyyu taufik. Nah, as-su'alul khamis asyar, pertanyaan yang ke-15. Idza hasala lil insani alamun fi asnani. Apabila seseorang mendapati sakit pada giginya, orang yang berpuasa, sakit gigi, waraja'at tabib, kemudian dia berobat ke dokter, konsultasi kepada dokter, wa'amila lahu tanzifan, kemudian dokter melakukan pembersihan pada giginya. Giginya yang kotor, yang sudah berkerak, dibersihkan. Au hashwan, atau dokter melakukan tambal gigi. Au khal'a ahadi asnani, atau dokter melakukan pencabutan salah satu giginya. Fahal yu'athiru dhalika ala siyami, apakah itu mempengaruhi puasanya? Itu kalau giginya dibersihkan, atau dicabut, atau ditambal, ya. Apakah mempengaruhi puasanya? Walau anna tabiba a'tahu ibratan litakhdhiri sinnih. Kemudian, dan apabila dokter melakukan pembiusan, ya, untuk membius giginya supaya enggak sakit ketika dicabut, ya, suntik bius, ya, agar supaya tidak sakit ketika giginya dicabut. Fahal dzalika atsarun 'ala shiyam, maka apakah itu mempengaruhi puasa? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini ya. Al jawab, jawabannya laisa lima dzikira fi soal atsarun fi sihhatus shiyam. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya? Pertanyaan ya, tentang cabut gigi atau tambal gigi atau membersihkan gigi atau suntik bius ke naam gigi ya, atau gusinya ya. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan di atas tidak mempengaruhi sahnya puasa. Nah, bal dzalika ma'fun an, bahkan itu termaafkan ya. Artinya tidak mengapa melakukan hal yang seperti ini. Orang sakit gigi, nah, dia melakukan tambal gigi atau dicabut giginya, dan ketika dicabut giginya supaya tidak sakit dia disuntik bius, nah, tidak mengapa, tidak mempengaruhi puasanya, bahkan ma'fun anhu, yang seperti ini dimaafkan, ma'dzur. Wa 'alaihi an yatahaffadha min ibtila'i syai'in min ad-dawa'i aw ad-dam. Hanya saja wajib bagi dia untuk hati-hati. Jangan sampai menelan sedikit pun dari obat atau darah. Jangan sampai sedikit pun menelan dari obat yang disuntikan tadi ya. Atau darah yang keluar dari hasil cabut gigi. Nah. Itu aja. Berhati-hati dari menelan darah ataupun obat. Wa hakadzal ibrah al madzkurah, demikian pula suntikan yang disebutkan tadi, suntikan bius, la athara laha fi sihhati shaum, tidak ada pengaruhnya dalam masalah sahnya puasa. Enggak mempengaruhi sahnya puasa. Likauniha laisat fi ma'nal akli wa syurbi, yang demikian karena suntikan bius itu tidak bermakna makanan dan tidak bermakna minuman. Seperti suntikan tadi di urat ataupun di otot. Nah, ketika itu murni obat ya, ataupun bius atau yang semisalnya. Nah, maka ya, itu tidak mempengaruhi sahnya puasa. Nah, namun biusnya ini kan bius dalam area tertentu ya. Nah, beda lagi kalau biusnya bius seluruh badan, kesadaran ya. Nah, beda lagi permasalahannya. Nah, intinya suntik bius tadi pada gusi ya, agar supaya tidak sakit giginya ketika dicabut, itu tidak membatalkan puasa. Nah, tidak mempengaruhi sahnya puasa karena suntikan tersebut tidak bermakna makanan dan minuman. Nah, wal aslu sihhatus shaum wassalamatuh, dan hukum asal puasa adalah sah dan selamat. Nah, tidak dikatakan batal puasa seseorang kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.